Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha illa Rabbi 'ala siratin mustaqim. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah i'tamadtu fi amri kullihi 'ala Allah. Aku berserah diri menyandarkan segala urusanku, perkaraku hanya pada Allah saja. Dialah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Huwa khaliqul jami'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Wa mudabbiruna wa iyyakum wa huwallazi rabbana. Dan dialah Allah yang mengatur kita dan kalian. Wa huwallazi rabbana. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur atau menciptakan kita seluruhnya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu pun dari makhluk melata, makhluk yang berjalan di muka bumi, melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang, yang mengkontrol ubun-ubunnya. Ya. Fala tataharrak wa la taskun illa bi'idni. Tidak bergerak dan tidak diam satu makhluk melata, makhluk pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan dialah Allah yang telah mengaturnya, mengendalikannya. Walau istama'atum jami'an al-iqa'bi Allah lam yusallit alaikum alaiya. Walaupun kalian seluruhnya berkumpul untuk mencelakakan aku, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguasainya terhadap diriku. Lam taqdiru ala dzalik. Kalian tidak mampu untuk melakukan itu. Fa in sallatukum fal fal hikmatin aradaha. Taruhlah kalau seandainya juga ada, kalian bisa mampu menguasai. Ada hikmah di balik itu semua yang Allah inginkan. Fa inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sungguhnya Rabbku berada di atas siratul mustaqim. Ay 'adlin wa qistin wa hikmah wa hamdin fi qada'ihi wa qadarihi. Ada di balik itu semua ada keadilan. Ada keadilan wal qist dan hikmah dan pujian. Qadha wal qadar, di dalam qadha wal qadar, dalam ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, suka maupun duka, senang maupun tidak senang. Fi syar'ih wa amrih wa fi jazaih wa sawabih wa iqabih. Baik balasan Allah, pahala dari Allah atau siksaan dari Allah, semuanya ada hikmahnya. La takhruj af'aluhu 'an as-siratal mustaqim. Perbuatan Allah tidak keluar dari siratal mustaqim. Maksudnya di sini adil, tidak akan keluar dari keadilan. Pasti adil, التي يحمد ابن عليه عليه بها. Sehingga dengan demikianlah dipuji karena keadilan, hikmah yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti disembelihnya siapa? Nabi Ismail, ada hikmah. Kemudian digantikan dengan domba yang besar. Bukan hanya itu, diganti juga dengan apa? Dikasih lagi Ishaq, wa min warai Ishaq Ya'qub. Setelah itu ada Ya'qub. Nah, diberkahi, diberkahi. Mungkin kita enggak senang versi manusia, menurut kita enggak suka, menurut kita jelek, menurut kita pusing, mumet. Tapi karena itu adalah perintah Allah, yang kita enggak suka ya belum tentu baik. Nah, karena ada hikmah, ada keadilan di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan keadilan dan hikmah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keterbatasan ilmu manusia ya selalu tidak suka, selalu tidak senang. Tapi selama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.